Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Silahkan hafalannya dibaca bersama-sama dulu dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, qala al-musannif. Qala ya, semuanya. Al-kalamu wal-lafdul murakkabul mufidu bil-wajri wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'ali ma'na wal-ismu yu'rafu bil-khafi wa tanwini wa dukul al-alfi wal-lami wa huruful-khafi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal-ba'u wal-kafu wal-lamu وَهُرُبُّ الْقَسَمُ وَهِيَا الْوَارُ الْبَاءُ وَالْتَاءُ وَالْفِعْلُ يُعْرَفُ بِقَدْ وَجِينَ وَسَوْفَ وَتَاهِ الثَّانِي السَّاكِنَ وَالْحَرْفُ مَا لَا يَتْلُهُ مَعَهُ دَلِيلُ الْإِسْمِ وَلَا دَلِيلُ الْفِعْلِ الْإِعْرَابُ الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف الأوامر الداخلة عليها لفظا أو تقديرا وأقسمه أربعة رفع ونصب وخفض وجزم ترس فللأسماء من ذلك رفع ونصب وخفض ولا جزم فيها. Ya, sekarang satu-satu dari lirrafi. Dari kanan. Lirrafi arba'u alamat. Ya. Oh, belum selesai. Ya. Walil af'ali. Ya, dari lirrafi satu-satu. Ya, lirrafi. Arba'u alamatin. Ad-dhammatu wal wawu wal alifu wal nun. Ya. Terus فأما الضمة فتكون علامةً في أربعة مواضع. Yeah. في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السليم والفعل المضارع الذي lam yatasil di akhirih syai'. Tinggal dimutkinkan. Hafal, Pak. Li rafi. Coba. Belum. Belum. Masih full hafal? Belum. Ya, beri ya. Li rafi. Li rafi arba'u alamatin. Ad-dhammatu. Ad-dhammatu wal wawu wal alifu wan nun. Fa amma ad-dhammatu fatakunu alamatan li rafi. في أربعة مواضع في الاسم المفرد والجمع التكسير والجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. هي هفال بقى لم هي في أربع علامات الضمة والواو والألف واللام والنون. هي فأما الضمة الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. Ya, baik, san. Ya, terus ulang-ulang ya, jangan bosan-bosan. Ini jarak sudah cukup lama ini. Cukup waktu insyaallah untuk memutkinkan hafalan. Baik, kita merujuk dulu. Ya, coba jelaskan makna i'rab. I'rab adalah perubahan akhir kata yang disebabkan oleh perubahan amat-amat tertentu bisa dengan ditakdirkan atau dilafadzkan. Ya, i'rab adalah perubahan akhir-akhir kata ataupun keadaan akhir-akhir kata karena perubahan apa? Amil-amil yang masuk pada kata tersebut dan perubahannya ada yang dilafadzkan, terlafadzkan atau ditakdirkan. Ada berapa macam i'rab, Saiful? Hafal, Pak? 4. Yang pertama nasab, ya. Khafad dan jazm. Di mana ataupun isim dari 4 macam i'rab tadi mengambil berapa? 3. Yang pertama rafa, nasab, khafad dan tidak mengambil apa? Jazm. Kemudian fi'il dari 4 macam i'rab tadi mengambil berapa? Yang pertama rafa, nasab, jazm, dan tidak mengambil apa fi'il? Tidak mengambil khafad. Juga sudah kita ambil ya, di sana disebutkan bahwasanya rafa itu memiliki 4 tanda ya. Apa saja tandanya? Dhammah, wawu, alif, dan nun. Kenapa di sini disebutkan dhammah dahulu? Ya. Dhammah, wawu, alif, dan nun. Kenapa dhammah dulu? Karena dhammah adalah tanda asal. Sedangkan yang setelahnya wawu, alif, dan nun disebut dengan tanda apa? Tanda wawu, alif, dan nun tanda apa? Cabangnya. Tanda apa? Cabangnya. Ya. Di mana saja dhammah menjadi tanda bagi rafa'nya satu kalimat? Masih ingat Pak, di mana dhammah menjadi tanda rafa'nya satu kalimat? Di berapa tempat? 4. Yang pertama pada isim. Apa isim apa? Mufrad. Yang kedua pada jamak taksir. Yang ketiga pada ya, yang keempat pada yang bersambung ya, satu apapun. Isim mufrad apa maksudnya? Isim mufrad apa makna ada isim mufrad? Isim yang menunjukkan, iya, menunjukkan sesuatu yang satu. Apakah mudzakkar ataupun apa? Mu'annas. Contohnya apa isim mufrad? Muhammadun. Dalam kalimat sempurna bisa dibikin Muhammadun apa? Datang Muhammad. Ja'a Muhammadun. Kemudian yang kedua jamak taksir. Apa itu yang dimaksud dengan jamak taksir? Apa yang menunjukkan? Apa yang sesuatu yang lebih dari dua dan ada perubahan pada nah, apa disertai perubahan dari bentuk iya. Jamak taksir adalah jamak yang menunjukkan ataupun apa yang menunjukkan lebih dari dua disertai dengan perubahan dari bentuk mufradnya. Contohnya apa? Iya, kolamun menjadi aklam, pecah di situ susunannya, harokatnya ataupun huruf-hurufnya. Bisa bikin contoh? Hadhi aklamun. Ini adalah pena-penasan. Kemudian yang ketiga jamak muannats salim. Apa itu makna jamak muannats salim? Yang menunjukkan perempuan atau muannats yang akhirnya alif dan ta. Ada yang lebih ya, ada yang lebih bagus definisinya. Yang kemarin kita jelaskan apa? Saiful? Belum rojak ya. Gimana? Jamak dua atau lebih yang di akhirnya ditambah huruf alif dan ta. Nah, gimana yang lebih singkat? Apa yang ditambahkan dengan alif? Apa yang dijamakan? Dengan alif dan ta tambahan. Nah, itu definisi yang simpel dan mencakup. Jamak muannats salim adalah apa yang dijamakan dengan tambahan alif dan ta. Ya, pada akhirnya tentunya. Contohnya apa? Muslim, ya, muslimatun jadi muslimatun. Ya, bintun jadi apa? Bintun jadi banatun. Ukhtun jadi apa? Akhwatun. Ummun jadi apa? Ummahatun. Apa lagi? Banyak. Ya. Contohnya apa? Dalam jumlah sempurna. Contoh jamak muannats salim yang marfu dengan dhammah. Ja'at. Ja'at muslimatun. Muslimatun di situ fa'il marfu. Tanda rafanya apa? Dhammah. Kenapa? Jamak tak jamak muannats salim. Kemudian yang keempat belum ya? Ya, kita ulang yang keempat wal fi'il al mudhari' alladzi lam yattasil bi akhir syai'. Tempat yang keempat dari dhammah adalah pada fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu pun. Jadi fi'il mudhari' apabila marfu' dia tidak dimasuki sebelumnya oleh penasob atau penjazm, kemudian akhirnya tidak bergandengan dengan sesuatu pun dari apa yang nanti kita sebutkan, maka dia hukumnya marfu' dan tandrafanya apa? Dhammah. Ya. Seperti yadribu, yajlisu, apalagi yakulu, yaktubu Muhammadun misalnya risalatan. Yaktubu Muhammadun risalatan. Muhammad sedang menulis surat. Yaqra'u Muhammadun al-Qur'ana. Apa lagi? Ya. yajlisu atau tajlisu, kalau muannas tajlisu hindun alal kursi, hindun duduk di atas kursi. Di sini kita dapati fil mudhari semuanya marfu dengan dhammah, iya kan. Kemudian contoh yang lain seperti apa, yadru, yarju, yadru misalkan yadru Muhammadun Allah, Muhammad berdoa kepada Allah, ini juga marfu yadru. Kenapa? Karena sebelumnya tidak dimasuki oleh penasob, tidak pula oleh penjazm, hanya saja tanda rafanya apa di sini, dhammah muqaddarah, dhammah yang ditakdirkan di atas wawu. Yad'u bukannya du'ubu. Kenapa? Berat di lisan orang Arab. Meskipun pada asalnya yang namanya wawu bisa menerima dhammah, cuma berat pada lisan orang Arab sehingga ditinggalkan. Ditakdirkan saja. Yad'u suyarju. Yarju Muhammadun rahmat Rabbi. Muhammad berharap rahmat Rabbnya. Ya, yarju. Marfu juga. Kenapa? Karena sebelumnya tidak dimasuki penasob atau penjazm. Tidak ada penasob dan penjazm sebelumnya. Tanda rafanya bama juga. Hanya saja bama diapakan? Ditakdirkan. Contoh yang lain. Yaqdi. Ya, yaqdi. Memutuskan. Ya, contoh apa lah? Yurdi. Apa lagi? Ya. Yajri. Yamshi. Ya, yamshi berjalan. Yamshi Muhammadun. Yamshi ini juga marfu. Kenapa? Karena sebelumnya tidak ada penasob atau penjazm. Hanya saja tanda rafanya apa? Bama. Ya, ditakdirkan pada iya itu. Ya, kenapa? Ya tadi sudah kita lewatkan. Berat. Ya. Apalagi selain yamshi? Yarmi. Ya, merempar, banyak itu. Yahdi, memberi hadiah atau menunjuki. Ya. Contoh yang lainnya ridha, yaqwa, yas'a. Ini juga sama. Ya. Ditakdirkan apa? Dhammahnya. Kesimpulannya adalah bahwasanya fi'il mudhari, ya fi'il mudhari apabila dia sebelumnya kosong dari penasob dan penjazm, ya kemudian setelahnya ataupun akhirnya tidak bergandengan dengan apapun yang nanti akan disebutkan, maka mesti dia marfu meskipun nadzar rafa'nya ada yang zahirah, ada yang muqaddarah. Kapan itu tanda rafa'nya muqaddarah? Ketika akhir fi'il mudhari itu huruf illah, yaitu apa? Wawu, al ya, alif, seperti yang wawu yad'u, yarju, yang ya yaqdi, yurdi, yang alif apa? Yardha, yaqwa. Sudah paham itu? Ya, sekarang kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan sesuatu pun yang apabila bersambung dengan fi'il mudhari menjadikan fi'il mudhari rafa'nya tidak lagi dengan dhammah. Ya, yang dimaksud dengan sesuatu pun di sini pada ucapan beliau katanya wal fi'lul mudhari, tempat yang keempat dari dhamma adalah pada fi'il mudhari yang akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu pun. Yang dimaksud dengan sesuatu pun di sini adalah yang pertama, ya wawu jamaah. Wawu jamaah. Ya, dhamir kata ganti untuk beberapa orang laki-laki. Seperti ya jelisu untuk satu orang. Kalau untuk hum banyak. Ya jelisu nak. Ya. Yajlisuna. Ah itu. Jadi yajlisuna dalam contoh misalkan. Ya. Al-Muhammaduna. Misal Muhammad-Muhammad itu yajlisuna sedang duduk di mana misalkan? Ala al-firosh, di hamparan misalkan. Ya, ala al-karosi, di atas kursi-kursi. Kalau kursinya satu yang robot ya, orangnya banyak. Ya. Yang jelas di sini apa? Yajlisuna. Itu marfu juga. Kenapa? Sebelumnya tidak ada penasob, tidak ada penjazm, hanya saja tanda rafa'nya bukan dhammah. Iya. Kenapa? Karena akhirnya sudah bersambung dengan wawu. Nanti ada pembahasan sendiri. Tanda rafa'nya nun, thubutun nun, adanya nun, ya jilisuna. Nun yang ada pada akhir ya jilisun, itu tanda rafa'nya. Nanti insyaallah belum dibahas. Kemudian perkara yang kedua adalah aliful itsnain. Aliful itsnain, alif yang merupakan kata ganti atau dhamir untuk dua orang. Ya, dua orang, laki-laki ataupun perempuan sama. Seperti kalau kayak huwa ya jlisu ya. Huwa ya jlisu, hum ya jlisu. Nah, kalau huma dua orang, ya jlisani. Ya jlisani. Kalau humanya muannats tajlisani ke sita. Al-muhim di sini ya jlisani dalam ucapanmu misalkan Zaidun wa Amrun ya jlisani ya ala Al-Bisati misalkan. Zaid dan Amr keduanya sedang duduk di atas hamparan karpet. Ya jelisani marfu di sini. Kenapa? Karena sebelumnya tidak dimasuki apa? Penasob, tidak pula penjazem. Hanya saja tanda rofaknya bukan dhamma. Kenapa? Karena akhirnya sudah bersambung dengan alif lisnain. Ya dhamir kata ganti itu dua orang. Terus apa tanda rofaknya? Nun nanti. Adanya nun di tempatnya. Kemudian perkara yang ketiga, dari yang dimaksud dengan syai, sesuatu yang apabila bersambung dengan akhir fi'il mudhari, menjadikan fi'il mudhari itu rofaknya tidak lagi dengan dhamma, yaitu adalah ya al mukhatabah. Ya'ul mukhatabah. Ya yang merupakan kata ganti untuk satu orang wanita yang diajak bicara. Tadi ya jlisu, seandainya itu anti, maka dikatakan tajlisina. Anti tajlisina. Anti tajlisina. Anti tajlisina alal kursi. Engkau sedang duduk di atas kursi. Tajlisina ini fi'il mudhari marfu. Kenapa? Karena sebelumnya tidak dimasuki penasob dan penjazm. Hanya saja tanda rafanya bukan dhamma. Kenapa? Karena akhirnya sudah dimasuki atau bergandengan dengan ya al-mukhatabah. Terus tanda rafanya apa? Nun. Beda, nanti akan ada bahasanya ini. Ya. Bisa dipahami itu. Ya. Singkat atau simpelnya ya, bahwasanya fi'il mudhari apabila dia bersambung dengan wawu jamaah, apalagi aliful itsnain, ya'ul mukhatabah, maka dia rafa'nya bukan dengan dhammah tapi dengan nun. Ini fi'il-fi'il mudhari yang akhirnya bergandengan dengan wawu atau alif atau ya mukhatabah disebut dengan apa? Af'alul khamsah. Fi'il-fi'il yang lima. Ya, ini wajib hafal ya. Ya, seperti yaf'aluna, taf'aluna, ya, yaf'alani, taf'alani, taf'alina. Itu wajib hafal itu. Jadi af'alul khamsah fi'il-fi'il yang lima ini kalau marfu bukan dengan dhammah tapi dengan nun nanti. Nanti tinggal digiaskan, ini bukan patokan lima ini pada fa'al yaf'alu saja. Semua fi'il mudhari bisa digiaskan seperti ini. Kalau dengan yadribu, yadribuna. Terus apa lagi? Tadribuna, yadribani, tadribani, tadribina. Yaktubu, yaktubuna, taktubuna, yaktubani, taktubani, taktubina. Apa lagi? Ya. Yanamu, misalkan tidur. Yanamuna, tanamuna, yanamani, tanamani, tanama, tanami. Nah. Dihafal ini apa? Afal khamsah, akan bertemu lagi kita dengan ini nanti. Ya, afal khamsah, hafal ya. Ya. Kalau antum hafal semuanya, tasrifan-tasrifan fil mudhari ya bersama semua apa? Dhamir itu bagus. Sabi huwa, yaf'alu, huma, yaf'alani, hum yaf'aluna, hiya, taf'alu huma, taf'alani, hunna, yaf'alna. Ya, kita urut dari mana enak ya? Huwa dulu ya. Huwa coba diurut dhamir-dhamirnya dulu. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Anak, nahnu. Kalau huwa kita pakai apa? Kalimatnya enggak mesti yaf'alu. Yang enak apa? Yakhruju ya. Yang sering ya. Yakhruju nanti cepat bubar ini majlisnya. Keluar sih. Ya. Huwa yakhruju, huma yakhrujani, hum yakhrujuna. Ya, hiya takhruju, huma takhrujani, hun yakhrujuna, anta takhruju, antuma takhrujani, antum takhrujuna, anti takhrujina. Ini aful khamsah. Kemudian apa? Antuma takhrujani. Ini juga aful khamsah. Ya. Kemudian antunna takhrujna. Takhrujna. Ana akhruju, nahnu. Nah, itu sering latihan ya. Ya, harus sering latihan. Semua yang akhirnya itu nun, ya bukan selain nun niswa ya. Ya, kalau yang takhrujna, yakhrujna kan nun niswa itu, kata ganti untuk beberapa orang wanita. Ya, seperti tadi. Ya, yakhrujani, yakhrujuna, ya, takhrujani, apa tadi? Yakhrujuna, takhrujuna, kemudian apa? Yakhrujani, takhrujani, takhrujina, itu huruf hamzah. Ya. Sudah dipaham ini ya, mudah insyaallah. Kemudian perkara yang berikutnya, yang apabila fi'il mudhari itu akhirnya bergandengan dengannya, dia tidak lagi dirafakkan dengan dhamma, adalah nun niswah. Nun niswah. Apa itu nun niswah? Nun niswah, dhamir kata ganti untuk beberapa orang wanita. Fa yakhruju, kalau hunna yakhrujna. Lihat fi'il mudhari bagaimana keadaannya? Yakhrujna disukun ya kan? Yakhrujna. Kenapa? Karena sudah bergandengan dengan nun niswah. Jadi fi'il mudhari yang akhirnya bergandengan dengan nun niswah hukumnya mabni, tetap dia. Bukan mu'rab. Tadinya kan hukum asalnya fi'il mudhari mu'rab ya. Tapi kalau sudah bergandengan dengan nun niswah menjadi mabni dia. Mabninya dia tetap apa? Sukun. Yakhrujna itu kalau keluar. Kalau yaktubu jadi apa? Yaktubna. Yajlis, yajlisna. Misalkan al-hindat para hindun itu ya jilisna alal bisat sedang duduk di atas hamparan misalkan. Ah, apalagi? Hanya contoh-contohnya. Hah? Jadi kan ada kan hunna ya jilisna, yakhrujna, yaktubna. Nah, ini nunnya kata ganti untuk mereka beberapa orang wanita. Ah, fil mudhari apabila akhirnya bergandengan dengan nun niswah kata ganti untuk beberapa orang wanita maka dihukumnya apa? Mab di atas sukun. Nah, itu perkara yang keempat ya berarti ya. Satu lagi yang lima. Iya, perkara yang kelima yang mana fil mudhari kalau akhirnya bergandengan dengannya dia tidak lagi diidrofakan dengan dhamma itu nun taukid. Nun taukid nun yang didatangkan untuk memberikan penekanan pada kalimat itu. Iya. Apa memberikan apa? Penekanan. Iya. Nun taukid ini ada dua macam. Yang pertama khafifah yang disukun. Yang kedua saqilah yang ditasyid. Ya. Seperti dalam ayat Allah itu layus jananna, sungguh-sungguh Yusuf akan dipenjara. Tadinya yusjanu itu. Yusjanu cuma dikasih nun taukid jadi yusjananna. Itu. Yusjananna. Artinya dia benar-benar akan dipenjara Nabi Yusuf alaihissalam ini. Layus jananna. Hukumnya bagaimana fil mudhari yang akhirnya bergandengan dengan nun taukid? Mabni di atas fathah. Ataupun yang bergandengan dengan nun taukid khafifah juga sama. Walayakunan minasoghirin. Tadinya walayakunu. Ya. Cuma kemasukan nun apa? Taukid khafifah jadi mabni fathah yakunan. Ya, tadi yadribu yadribanna jadinya. Yadriban tuh. Iya. Jadi pahami misalkan la yadribu Muhammadun Zaidan. Misalkan wallahi la yadribu Muhammadun wallahi la yadribanna Muhammadun Zaidan. Demi Allah katanya Muhammad mau mukul Zaid. Iya. Di sini la yadribanna tadi la yadribu. Kenapa di fathah? Karena bergandengan dengan nun taukid. Atau nun taukidnya disukun. Wallahi la yadriban Muhammadun Zaidan misalkan. Siapa sih paham ya? Jadi fi'il mudhari kalau akhirnya bergandengan nun taukid maka dia mabni di atas fathah. Ya, di atas fathah. Ya. Ya, silakan barangkali ada yang minta diulang atau kurang paham. Ya, nanti kita jelaskan lagi. Al-muhim, ya, tempat yang keempat dari dhamma adalah pada fi'il mudhari yang marfu' yang akhirnya tidak bergandengan dengan sesuatu pun. Apabila antum ditanya ini maksud dengan sesuatu pun itu apa yang menyebabkan fi'il mudhari itu tidak lagi marfu' dengan dhamma, maka jawabannya tadi wawu jamaah aliful itsnain ya'ul mukhatabah kemudian nun niswa nun taukid. Apabila ditanya pula antum bagaimana hukumnya fi'il mudhari apabila dia bergandengan akhirnya dengan wawu jamaah aliful itsnain dan ya'ul mukhatabah, maka jawabannya apa? Dia marfu' hanya saja marfu'nya tanda rafanya bukan dengan dhamma tapi dengan apa? Nun, ya dengan thubutun nun adanya nun. Kemudian juga bagaimana hukum fi'il mudhari kalau akhirnya bergandengan dengan nun niswah yaitu apa dia? Mabni di atas sukun. Kemudian kalau ada pertanyaan lagi bagaimana hukum fi'il mudhari apabila akhirnya bergandengan dengan nun taukid khafifah atau thaqilah, khafifah atau yang disukun, thaqilah yang ditasyid, jawabannya apa? Maka dia mabni di atas fathah. Itu sudah lumayan gitu. Ya. Tidak syid kalau fakilah tasyid. Fakilah kan berat. Fakil itu berat maknanya. Tasyid. Disukun. Khafif itu ringan. Disukun. Enggak, maknanya sama. Taukid semua. Cuma yang ini disukun ini fathah. Iya. Dalam Al-Quran juga ada itu. Layusjananna walayakunan minat sahirin. Gimana? Penggunaan kata yang mana? Oh, ya bisa. Pokoknya fi'il mudhari' akhirnya bisa bergandengan dengan nun taukid. Iya. Ya. Fi'il mudhari' ya bisa bergandengan dengan taukid. Seperti yaktubunanna gitu. Seperti tadi kan huwa yajlisu, yajlisanna, yajlisan. Tapi ada tempatnya nanti ya, ataupun ada nanti bagaimana cara penggunaannya. Ya biasanya didatangkannya itu kapan gitu ya. Ya, so yajlisani, yajlisaninna ya. Atau yajlisani, nanti ada bahasanya itu. Aslinya yajlisaninna, jadi yajlisani. Ya. Nanti insyaallah itu. Yang penting sekarang antum pahami aja dulu yang sekarang ini. Ya. Terbatas yang ada di sini aja pahami udah bagus lah. Enggak usah melebar-lebar dulu lah. Iya. Ya, yang lain? Enggak ada. Mana lanjut atau cukup? Nah, sekarang kita hanya baca judulnya aja ya. Nanti bahasnya nanti nih. Berikutnya ammal wawu fatakunu alamatan lirraf'i fi mawdhi'aini. Iya. Adapun wawu maka dia wawu menjadi tanda bagi rafa' pada dua tempat. Setelah kita mengetahui semua tanda ataupun semua tanda apa? Semua tempat dari tempat dhammah, maka kita masuk kepada tanda rafa' yang kedua itu apa? Wawu. Di mana saja sih wawu itu menjadi tanda bagi rafa? Kalau yang pertama kan yang kita lewatkan barusan adalah apa tentang dhammah yang dia datang apa sebagai tanda bagi rafa. Disebutkan di empat tempat. Ya, kemudian wawu juga sama itu tanda rafa. Hanya saja dia pun punya tempat tersendiri, tidak bercampur dengan tempatnya apa? Dhammah. Disebutkan di sini wawu itu menjadi tanda bagi rafa di dua tempat. Lebih sedikit kan? Menghafalnya mudah. Yang pertama pada jamak mudzakkar salim, yang kedua pada isim-isim yang lima. Ini antum hafalkan dulu aja biar enak ya nanti. Sehingga nanti ketika kita jelaskan antum sudah hafal di sini. Ya. Penjelasannya nanti nusul. Apa itu isim-isim yang lima? Yang apabila dia marfu dirafakkan dengan wawu, abuka, akhuka, hamuki, kasra yang lebih bagus ya. Wafuka wa dzumalim titik. Nah. Saya ulangi, wa ammal wabu, coba diikuti barangkali ada yang salah baca ini. Wa ammal wabu, fatakunu alamatan lirraf'i, fi mawdi'aini, fi jam'il mudhakkaris salimi, wa fil asma'il khamsati, wa hiya, abuka, wa akhuka, wa hamuka, wafuk wa dzu malin. Saya ulangi terjemahannya. Adapun wawu, wawu ini tanda yang keberapa dari rafa? Kedua, ya. Adapun wawu, maka wawu menjadi tanda bagi rafa di dua tempat saja. Di dua tempat. Yang pertama pada jamak mudzakkar salim. Maksudnya jamak mudzakkar salim kalau marfu tanda rafanya wawu gitu. Nanti ya penjelasannya usul. Wa fil asmail khamsah dan juga pada isim-isim yang lima. Maksudnya isim-isim yang lima ini kalau dia marfu tanda rafanya dengan wawu. Contoh abuka, akhuka, hamuka, wafuka, wadhu, malin. Ya, nanti ya, buat nanti aja ya. Ya, insyaallah kita untuk pertemuan berikutnya akan jelaskan ini dua tempat dari wawu. Ya, dihafalkan dulu ya. Ya mungkin hafalannya ini baru sedikit. Ya, ulang-ulang sehari 100 kali cukup insyaallah. Ya. Ya, subhanallah wa bihamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fatakunu menjadi. Ya, subhanallah wa bihamdik, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.